Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ Inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuhah fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardoh. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai nikmat yang dengannya Allah masih kumpulkan kita, masih pertemukan kita di majlis ini di dalam salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang besar dalam rangka untuk mengamalkan di antara rukun-rukun keimanan yang menjadikan seorang hamba menjadi orang-orang yang beruntung. Yaitu saling berwasiat untuk di atas kebenaran dan berwasiat di atas kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran. Maka ini merupakan kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk dimasukkan dalam barisan orang-orang yang beruntung, yang diselamatkan dari kerugian. Majlis ilmu atau majlis muzakarah adalah majlis yang di dalamnya disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan diagungkan, dibaca ayat-ayatnya untuk direnungi, ditadaburi, untuk difahami makna-maknanya, untuk difahami bagaimana pengamalannya. Maka majlis ilmu merupakan majlis yang benar-benar majlis zikir yang paling agung di antara berbagai majlis zikir yang ada. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih jaga kita di atas semangat thalabul ilmi. Adalah kenikmatan yang besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Betapa banyak orang yang dulunya Allah karuniai semangat untuk terus mencari ilmu. Akan tapi ketika nikmat Allah cabut, menjadi orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu. Menjadi orang-orang yang tidak lagi hadir di majelis ilmu. Futur, kemudian menjauh dari ilmu. Maka dikhawatirkan jika Allah cabut kecintaan kepada majelis ilmu ini dari seorang hamba, ujung-ujungnya akan bergabung dengan orang-orang yang menyimpang agamanya. Sehingga kita terus memohon kepada Allah SWT semoga nikmat thalabul ilmi, kecintaan kepada ilmu, kecintaan untuk mencari ilmu ini terus Allah jaga untuk kita semua, sehingga kita tergolong di antara orang-orang yang Allah matikan di atas ilmu dan thalabul ilmi. Ehwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dulu pernah kita alami di masa-masa kita awal-awal belajar belum pernah terbayang, belum pernah terfikir bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita. Maka yang kita fikir waktu itu hanyalah bagaimana kita mendidik diri-diri kita supaya kita tergolong di antara orang-orang yang selamat agama kita. Dan itu penuh tantangan di waktu itu. Penuh tantangan. Cari tempat ta'lim di masjid-masjid untuk bisa mengadakan kajian di sana. Dan tidak mudah. Kadang diizinkan 2 kali, 3 kali setelah itu diprotes. Harus cari tempat yang lain. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Maka ehwah-ehwah yang mutaqaddimin, yang awal-awal ta'lim mengalami masa-masa semacam ini, maka adalah kita syukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa sekarang ini Allah mudahkan untuk kita belajar ilmu agama. Hendaklah kita jaga semangat thalabul ilmi, karena sesungguhnya hanya dengan thalabul ilmi akan baik agama kita, akan terjaga agama kita. Orang-orang yang mulai jauh dari thalabul ilmi maka adalah orang-orang yang mudah diterkam oleh serigala-serigala, pemangsa-pemangsa, orang-orang atau kambing-kambing yang memisah dari jemaah thalabul ilmi. Semoga Allah kokohkan kita di atas nikmat tersebut. Awal-awal kita belajar ilmu agama dari para asatid yang juga ditangkan dari luar, dari Jogja, berpindah-pindah tempat, maka belum ada pondok di Semarang, di tempat kita ini belum ada. Yang ada hanyalah majelis-majelis taklim, dan tempatnya juga tidak mudah jangkau terkadang. Dan waktu kita masih memikir diri kita sendiri, belum memikir kalau nanti kita punya keluarga, punya anak-anak, bagaimana kita mendidik mereka. Dan ternyata belum selesai kita ngurusi diri kita sendiri. Artinya belum cukup ilmu yang kita miliki, ternyata Allah sudah menjadikan kita sebagai orang-orang yang sudah menanggung keluarga, orang-orang yang sudah harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan istri kita. Maka bersamaan itu semakin sempit peluang untuk thalabul ilmi. Karena apa? Kesibukan ngurusi rumah tangga, kesibukan untuk mencari ma'isyah. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat kepada nasihat para ulama bahwa sesungguhnya keberadaan seorang itu berkeluarga tidak menjadi sebab untuk seorang itu justru berkurang dalam talabul ilmi. Karena sesungguhnya dengan seorang berkeluarga mendapatkan istri yang solihah, justru istrinya akan mendorong dia, membantu dia dalam talabul ilmi. Ini nasihat para ulama. Akan tapi fakta yang mungkin kita dapati, kebanyakan ketika sudah berkeluarga itu semakin berkurang talabul ilminya, semakin berkurang. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa sesungguhnya kita sudah masuk pada tanggung jawab mendidik diri kita sendiri dan mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, sehingga sangatlah penting untuk kita terus memperhatikan bagaimana bimbingan salaf dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Telah kita baca di antara keterangan Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam Nida ilal murabbin wal murabbiyat li tawjihil banini wal banat, seruan atau ajakan kepada para pendidik laki ataupun perempuan dalam mengasuh anak-anak laki-laki atau yang perempuan, dalam mendidiknya. Disebutkan dalam pasal pertama syarat-syarat seorang pendidik yang diharapkan membuahkan hasil dari tarbiyahnya dan taklimnya. Sudah kita baca yang pertama bahwa dia harus menjadi seorang yang mahir dalam bidangnya, dalam tugasnya mendidik. Faham tentang metode pembelajaran. Yang kedua, dia menjadi seorang qudwah hasanah, teladan yang baik li ghairihi, bagi orang lain, menjadi contoh yang baik dalam perbuatannya, dalam perkataannya, maupun dalam perilakunya. Menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan sebagai teladan dalam masalah ini. Yang ketiga, hendaknya dia mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada anak didiknya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Baik itu yang berupa adab-adab maupun akhlak-akhlak Islami ataupun ilmu yang lain. Jangan menyelisihi perkataannya dengan perbuatannya. Jangan menyelisihi. Ini akan menjadikan sebab anak didiknya tidak menuruti perintahnya, sebagaimana dia tidak akan menahan diri dari larangan yang disampaikan kepadanya. Yang keempat, bahwa seorang pendidik harus tahu bahwa tugas dia ini adalah tugas yang serupa dengan tugasnya para nabi maupun para pewarisnya. Tugas pendidik ini yang pertama menunaikannya adalah para nabi di dalam umatnya. Kemudian tugas ini diwariskan kepada para ulama. Maka pendidik, guru atau ustadz adalah kepanjangan tangan dari para ulama, sehingga dia dalam menyadari bahwa ini tugas mulia, tugas yang Allah embankan awalnya kepada para nabi, kemudian kepada para pewaris nabi, kemudian sampai kepada tiga, kepada kita, ketika kita harus di anak-anak kita, mendidik keluarga kita. Yang kelima, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Innal mu'allima bihukmi mihnatihi ya'isu bainatulabin tatafawatu darajatu akhlaqihim wa tarbiyatihim wa zakaihim. Bahwa seorang pendidik dengan posisinya sesuai dengan tugasnya, dia hidup di tengah-tengah anak didik yang bermacam-macam, berbeda-beda tingkat akhlaknya. Tingkat pendidikannya berbeda-beda. Tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Kemampuannya dalam memahami pelajaran. Lidzalika fa inna alaihi ayyasa'ahum jami'an bi akhlaqih. Oleh karena itu, adalah seorang pendidik itu memberikan kelonggaran akhlaknya kepada semua anak didiknya. Bisa memberikan akhlak yang baik, yang longgar, yang lapang kepada berbagai karakter anak didiknya yang berbeda-beda itu. Fayaqululahum bimang jilatil walidi ma'a auladih. Sehingga posisinya seperti orang tua terhadap anak-anak kandungnya. Anak-anak kandungnya yang ada beberapa orang itu pun berbeda-beda karakternya, berbeda-beda sifatnya, tabiatnya. Maka orang tua harus memiliki sikap yang lapang kepada semua anaknya. Semua adalah anaknya. Nah, demikian pula para pendidik. Amlan bi qaulil murabbi al-kabir. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama ana laka bimanzilatil walidi uallimukum. Sesungguhnya aku ini posisinya seperti seorang anak, seorang bapak yang aku mengajari kalian. Posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ketika mendidik itu seperti orang tua mengajari anak-anaknya. Maka adalah setiap pendidik, baik itu orang tuanya sendiri, ataukah pamannya, bibinya, ataukah gurunya, ustadznya di pondok, maka posisikan bahwa kita adalah orang tuanya si anak didik. Jangan lantaran itu adalah anaknya orang lain, kemudian kita tidak menyikapinya seperti anak sendiri. Maka yang demikian akan mengurangi keinginan dan semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada anak didiknya. Karena apa? Kasih sayangnya tidak serupa dengan kasih sayang kepada anak sendiri. Kemudian yang keenam, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, alal mu'allimin najihi ayata'awana ma'azumalaihi wa yansahahum wa yatasyawara ma'ahum limaslahati talabah liyakunu qudwatan hasanatan litulabihim. Wajib bagi setiap pendidik yang diharapkan keberhasilannya dalam mendidik, wajib baginya untuk berta'awun, saling kerjasama dengan teman-teman sesama guru, sesama pengajar, sesama ustaz, atau sesama ikhwan dalam suatu komunitas ikhwan. Karena ini bukan sebatas pendidikan di pondok atau di sekolah, tetapi di lingkungan juga berlaku pendidikan semacam ini. Harus ada saling kerjasama. Satu ikhwah dengan tetangganya. Jangan sampai ini anak si fulan di rumah dididik untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran dalam rumahnya, berupa musik-musik, berupa gambar-gambar. Sementara ketika masuk ke rumah ikhwah yang satunya, yang ini tidak ditanamkan. Sehingga ketika dia dalam rumahnya terdidik dengan pendidikan yang baik, tetapi ketika pindah rumah, main ke tempat temannya bermain, maka ada perbedaan. Nah, ini akan membuahkan hal yang tidak serasi dalam hal pendidikan dalam suatu masyarakat. Adalah ada kerjasama. Lebih-lebih dalam suatu lembaga, pondok atau sekolah. Dan ada kerjasama. Nah, jangan sampai ada perselisihan yang menjadikan si anak bingung dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di antara para pengajar. Wayan sahahum, hendaklah saling menasihati satu dengan yang lainnya, antara sesama pendidik, antara sesama ikhwah dalam suatu lingkungan. Saling menasihati, saling menegur, saling musyawarah, yatasyawaru ma'ahum, saling bermusyawarah bersama mereka. Lima maslahati thalabah, dalam rangka mendapatkan kemaslahatan bagi para anak didik. Karena terkadang seorang orang tua itu ketika menasihati si anak, menyampaikan perintah-perintah kepada si anak, tidak ditaati. Tetapi ketika yang menyampaikan itu saudaranya yang bukan orang tuanya, ditaati. Maka perlu ada kerjasama, ada musyawarah bagaimana membuahkan hasil pendidikan yang baik. Liyakunu qudwatan hasanatan litullabihim, agar para pendidik ini menjadi teladan yang baik bagi anak-anak didiknya, supaya mereka mencontoh dari guru-gurunya, dari orang tuanya, dari pamannya, dari tetangganya hal-hal yang baik dalam hal akhlak maupun adab. Wa alaihim jamian ayaktadu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu khataballahu ta'ala al-muslimin bi qoulihi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan wajib bagi mereka semua, para pendidik, untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam pendidikan terhadap semua orang. Melihat kepada firman Allah Ta'ala ketika Allah berkata kepada kaum muslimin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian teladan yang baik. Teladan yang baik dalam segala urusan. Umum. Dalam segala urusan. Dalam pergaulan dengan sama kaum muslimin. Dalam pergaulan dengan non-muslim. Ada teladan yang baik. Dalam bermuamalah. Maka lebih-lebih dalam hal mendidik. Sehingga para sahabat benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak mereka. Sebagai contoh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan anak-anak kecil, maka beliau biasa mendahului salam. Kalau secara adab, Rasul menyatakan yusallimus shaghiru 'alal kabir. Hendaknya yang muda, yang kecil memulai salam kepada yang lebih tua, lebih besar. Ini secara etika demikian. Tetapi dalam hal pendidikan untuk menerapkan ini, siapa yang mulai? Yang tua, si pendidik. Maka Anas bin Malik ketika berjumpa dengan anak-anak kecil, salam. Assalamualaikum. Dan menjelaskan kepada siapa yang hadir di situ, mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memulai salam kepada anak kecil. Dalam rangka apa? Mendidik. Dalam rangka mendidik. Maka ini merupakan teladan yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendidik? Meneladankan, mencontohkan, mempraktekkan langsung. Terkadang ada orang tua yang mempraktekkan, menilai bahwa hasil pendidikan di pondok ini kok tidak terpraktekkan di rumah. Misalnya di pondok diajari, kalau dipanggil orang tuanya dengan bahasa Jawa supaya mengucapkan kata-kata yang halus, misalnya dalem, berbicara dengan bahasa Jawa yang halus. Tetapi ketika di rumah ini kok enggak terpraktekkan. Maka ketika orang tua dikasih arahan agar orang tua yang memulai, baru bisa jalan. Orang tua memulai bicara kepada anaknya dengan bahasa Jawa yang halus, maka si anak bisa nyambung. Karena secara teori sudah diajari di sekolah, di pondok. Ketika orang tua mempraktekkan, bicara kepada si anak dengan bahasa yang halus, bahasa Jawa yang halus, anaknya nyambung, bisa menerapkan, mempraktekannya. Sehingga ini menjadi bukti bahwa anak itu tidak cukup dikasih teori-teori untuk kemudian bisa jalan sendiri, bukan. Tetapi butuh praktek dari para pendidik untuk mengamalkan ilmu yang tadi terima oleh si anak. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bergaul dengan anak-anak kecil adalah semuanya bagian daripada pendidikan kepada anak-anak. Percuma dengan seorang anak kecil, sahabat bernama Abu Umair, bermain burung. Kemudian burungnya mati, maka dia menangis. Rasulullah menegurnya, "Ya Abu Umair, ma fa'al nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Yani Rasulullah menggauli anak-anak dengan bahasa-bahasa anak-anak. Perhatian kepada anak-anak, anak yang sedang sedih, bagaimana ditegur, sapa, untuk kemudian diberi masukan-masukan. Sangat masyhur bagaimana Rasulullah mendidik para anak di masa beliau. Bagaimana Rasulullah mendidik Ibn Abbas yang dibunceng di belakang khimarnya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan pendidikan kepada Mu'ad bin Jabal yang dibunceng di belakang khimarnya. Sangat masyhur kisahnya. Itu semua merupakan teladan bagaimana mendidik anak-anak kita. Ini adalah menjadi teladan, saling bermusyawarah, saling tukar pengalaman. Terkadang satu ikhwah punya pengalaman dalam mendidik dalam keluarganya, sementara yang lain masih belum paham bagaimana mengatasi problema dalam rumah tangganya, keluarganya. Dengan adanya tukar pengalaman akan saling memberikan ilmu, faedah kepada yang lain. Yang ketujuh, di antara syarat pendidik yang diharapkan hasilnya adalah at-tawadu'u al-ilmi. Tawadu' secara ilmiah, dalam hal ilmu. Tawadu' merendah, merasa sebagai orang yang kurang ilmu dan mengakuinya. Dan semua orang pantas dan layak untuk tawaduk dalam hal ilmu. Karena Allah SWT menyatakan, fauqa kulli dhi ilmin alimun. Sesungguhnya di atas setiap orang yang punya ilmu masih ada yang alim lagi. Sehingga setiap orang layak untuk tawaduk dalam hal ilmunya. Setiap orang tanpa kecuali. Dan orang-orang besar yang telah mendahului kita dalam segala urusan telah meneladankan dalam masa ini. Mereka adalah orang-orang yang tawaduk. Orang-orang yang tawaduk. Ibn Abbas radhiyallahu, orang yang dikenal sebagai orang yang banyak ilmunya. Sampai Umar bin Khattab masukkan dia dalam barisan Ahlus Syura. Barisannya para pemuka sahabat, orang-orang tua, padahal beliau masih muda belia. Apa yang ada pada beliau sehingga beliau benar-benar memiliki kemuliaan semacam itu? Di antara sifat tamaduknya, Beliau adalah orang yang tidak segan, tidak enggan untuk mendatangi orang yang berilmu, yang punya ilmu hadis yang tidak ada padanya. Mendatangi rumah seorang sahabat, diketuk pintunya. Ternyata yang didatangi sedang istirahat, sedang tidur. Maka beliau tunggu di depan pintu. Tiduran di depan pintu. Sehingga ada angin yang menghembuskan debu sampai mengenai mukanya. Dalam keadaan dia menunggu sahabat yang punya rumah bangun tanpa harus dibangunkan. Tidak ingin mengganggu istirahatnya. Ketawaduan. Ketika sang tuan rumah buka pintu, maka dengan setamta mengatakan kepada Ibn Abbas, wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuat anda datang ke sini? Tidakkah anda utus seseorang akar saya saja yang datang kepada anda? Tuan rumah langsung menunjukkan sikap tawaduknya. Kenapa tidak utus saja seorang akar saya yang datang ke rumah anda? Maka Nabi menjawab, tidak, aku yang lebih berhak untuk datang ke sini. Kemudian menyampaikan tujuannya datang ke rumah adalah bahwa dia dengar ada sebuah hadis yang mendengarnya langsung Rasulullah, tidak ada yang lain kecuali dia. Akhirnya dia ingin mendengarnya langsung dari orang yang mendengar langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dengan sifat ketawaduan. Maka tawadu ilmi ini sungguh perkara yang diwajibkan bagi setiap talabul ilmi. Al-i'tirafu bil haqqi fadilah. Mengakui kebenaran itu suatu keutamaan. Mengakui kebenaran dimanapun keberadaannya, dari siapapun datangnya, ada suatu keutamaan. Yang kamu katakan benar, yang dia katakan itu yang benar. Mengakui kebenaran, tunduk, itu yang benar, aku yang salah. Ini mengakui kebenaran dari manapun datangnya, berada siapapun keberadaannya. Warruju ilaihi khairun minattamadi minal fil khata, dan rujuk kepada kebenaran lebih baik daripada terus menerus di atas kesalahan. Ketika dia sudah membuktikan sendiri bahwa dia dirinya yang salah di atas kesalahan, orang lain bisa menunjukkan dalil-dalil kebenaran, tidak terbantahkan, maka harus segera dia tinggalkan kesalahannya, rujuk, mengikuti kepada kebenaran. Ini tawaduk kepada al-haq, tawaduk kepada kebenaran. Fa'alil mu'alimi ayyata asa bisalafi sholih fi tholabihim lilhaq. Maka wajib bagi setiap pengajar untuk meneladani para salafus sholih dalam mencari al-haq. Dalam mencari al-haq, meneladani para salafus sholih. Wal-id'ani lahu, hendaknya tunduk patuh kepada al-haq. Idza tabin lahum anil haqqo bi khilafi ma yuftun aw ya'taqidun. Jika jelas baginya bahwa al-haq itu tidak seperti yang dia ucapkan, dia fatwakan, tidak seperti yang dia yakini. Ternyata keyakinannya menyelisih al-haq. Ternyata ucapannya menyelisih al-haq. Maka hendaklah dia menjadi orang yang tunduk, tawaduk kepada al-haq. Dirinya salah, harus mengaku. Wa dalilu ala dzalik ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi kitabihi Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil. Dalil dalam masalah ini di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Khina dzakara qisata Malik radhiyallahu anhu wa ruju'ahu an fatawahu hinama samil hadis, yaitu tatkala beliau menyebutkan kisahnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu serta rujuknya beliau dari fatwanya. Rujuk dari fatwanya ketika beliau mendengar hadis. Ketika disampaikan kepadanya hadis yang ternyata hadis itu makbul, hasan atau sahih. Nah, ternyata fatwanya yang kemarin atau yang tadi tidak sesuai dengan hadis yang sahih atau hasan ini. Tidak sesuai. Langsung rujuk. Besok langsung merubah perkataannya. Dicabut perkataan yang disampaikan yang menyelisihi hadis yang sahih atau hasan. Wa dzakara bi unwanin bab ma dzukira min ittiba'i Malik li asari Nabi sallam wa nuzuihi an fatwahu indama khudisa ani Nabi sallam khilafahu. Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya ini memberi judul bab panjang, bab penyebutan tentang itibaknya Malik terhadap asar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencabutnya dia terhadap fatwanya tatkala disampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih fatwanya. Judulnya panjang, judul babnya. Karena para ulama ketika meletakkan judul bab sekaligus mengandung fikih. Sekaligus mengandung fikih. Sehingga bukan judul-judul yang pendek-pendek. Judul yang sekaligus mengandung kandungan daripada apa yang akan dibawa di bawahnya. Maka para ulama ketika menyebut bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari, mereka mengatakan bahwa dalam bab itu adalah fikihnya Imam Bukhari. Nah, dalam judul bab itu ada fikihnya Imam Bukhari. Nah, di sini Imam Ibn Abi Hatim memberi judulnya demikian. Penyebutan tentang itibaknya Malik terhadap asar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencabutnya dia terhadap fatwanya tatkala disampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyisih perkataannya, fatwanya. Qala Ibnu Wahab, berkata Imam Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlili ashabi rijlaini fil wudu. Aku mendengar yang menyampaikan orang yang langsung mendengar muridnya Imam Malik. Aku mendengar Imam Malik bin Anas ditanya tentang menyelang-nyelangi jari-jemari dua kaki dalam wudu. Faqala, maka Imam Malik mengatakan, laisa dzalika 'alan nas. Hal itu tidak ada pada kebiasaan manusia. Seperti demikian. Tidak ada pada kebiasaan manusia. Qala fatraktuhu hatta khaffan nas. Maka aku biarkan beliau dengan fatwanya itu. Dibiarkan dengan fatwa itu. Tidak ditegur. Tidak dibantah. Hatta khaffan nas. Sampai orang-orang sudah pada bepergian. Ketika orang sudah pada pergi. Sudah sepi. Fakultulah. Maka aku katakan kepada beliau. Indana fi dhalika sunnah. Wahai imam. Saya memiliki sunnah dalam masalah ini. Dalam masalah menyelang-nyelangi jari. Yang nanya orang lain. Imam Malik belum mendengar hadisnya. Dijawab, enggak ada itu. Diamalkan oleh manusia. Ya, maka Imam Ibn Wahab mengatakan, saya punya sunnah, punya hadis. Wa qala wa ma hiya, kata Imam Malik, apa hadis itu? Qultu haddatsana Lais Ibnu Sa'ad wa Ibnu Lahiyah wa Amr Ibnu Haris an Yazid Ibnu Marwana wal Mu'arifi wal Mu'athiri an Abi Abdurrahman Al-Habali an Al-Mustawrid Ibnu Syaddad Al-Qurashi. Dari Al-Mustawrid Ibnu Syaddad Al-Qurashi qala, mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Kata sahabat Al-Mustarid Ibnu Syaddad Al-Qurashi radhiyallahu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosok dengan khinsirnya, dengan jari apa? Kelingking ini. Dengan jari kelingkingnya antar jari jemari kedua kakinya, sela-sela jari jemari kedua kakinya. Ini hadis. Faqala, maka Imam Malik mengatakan, inna hadzal haditsu hasan, sesungguhnya hadis ini hasan. Ini Imam Malik langsung menghukumi hadis karena dibawakan sanadnya. Dibawakan sanadnya langsung mengatakan hukum atau derajat hadisnya, dihukumi hasan. Wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah. Kata Malik langsung mengatakan dengan jujur, belum pernah aku mendengar sama sekali hadis ini kecuali saat ini. Baru kali ini aku mendengar hadis ini. Ini suatu kejujuran. Seorang imam, Imam Malik, mengatakan aku belum pernah dengar hadis ini kecuali baru kali ini. Ini suatu ketawaduan yang besar dari seorang imam besar. Summa samituhu bada dalik yus'alu fayakmuru bitakhlilil ashabi. Kemudian kata Imam Ibn Wahab, aku dengar beliau setelah itu kalau ditanya tentang menyelang-nyelangi jari, menggosok-gosok sela-sela jari ketika wudu, maka beliau memerintahkan untuk menggosok-gosok sela-sela jari. Walau aratna astiqsa'al amsilah min hadis salaf lama kafatna hadil wuraikot. Kalau kita ingin mencari semua contoh-contoh dari kehidupan para salaf dalam masalah ketawaduan ilmi semacam ini, niscaya buku ini enggak cukup untuk memuatnya. Hanya terlalu banyak kalau disebutkan semuanya. Lidha yajibu alal mu'allim alladhi yuridu an najaha fi mihnatihi ayyud inalil haqqi. Karena itu wajib bagi para pengajar yang menginginkan keberhasilan dalam tugasnya, dalam tugasnya mendidik, adalah dia merendah kepada al-haq, tawadu, tunduk patuh kepada al-haq, dari manapun datangnya, pada siapapun adanya, tunduk kepada al-haq. Bukan karena disampaikan oleh orang yang lebih besar, tetapi karena itu al-haq, harus tunduk. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarajaan khata'ihi idza akhta. Dan wajib baginya untuk tarajuk. Rujuk dari kesalahannya kalau memang dia salah, terbukti salah. Nah, kemarin aku salah. Sampaikan. Mana saya telah keliru? Menyampaikan hadis demikian. Kemarin saya telah salah menyampaikan hal ini demikian, yang benar demikian. Ini adalah menjadi sifat yang terus melekat pada diri setiap diri kita. Wa ya'lamatullabuhu hadzal khalq al'azim, dan agar yu'allimatullabuhu hadzal khalq al'azim, agar dia mengajari anak didiknya akhlak yang besar semacam ini. Ajari untuk tunduk kepada al-haq. Kalau salah ngaku salah. Ayubayyinalahum fadlat tawadhu' warruju' ilal haqqi. Dan telah dijelaskan kepada para anak didiknya keutamaan sifat tawadhu' dan rujuk kepada al-haq. Akan biasa mengikis sifat sombong dari dalam hatinya. Sedikit salah rujuk. Sedikit salah rujuk, ketika terbiasa, maka kesalahan yang besar dia pun akan mudah rujuk. Akan mudah rujuk. Dan sifat sombongnya, angkuhnya, congkaknya akan terkikis dengan kebiasaan rujuk kepada al-haq. Bahkan tidak harus menunggu ditegur. Lebih utama. Dan menunggu ditegur. Ketika dengan taufiknya Allah berikan kepadanya kesadaran bahwa ternyata yang disampaikan kemarin salah, langsung dia ralat sendiri. Diralat dengan sendirinya. Dalah ini menjadi sifat yang terus melekat pada diri kita. Diajarkan kepada anak-anak kita. Wa ayutabika dalika amalian fil fasli. Dan daklah yang demikian pun diterapkan secara amaliyah di dalam kelas. Atau dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarganya, bersama anak-anak yang sering bergaul dengannya, diterapkan dalam amaliyah. Faidha ro'a ijabata ba'di talabah afdhalla min ijabatih fal yu'lin dhalika. Jika ternyata dia seorang guru melihat bahwa jawaban sebagian murid itu lebih bagus dari jawaban dia sendiri, Mungkin ketika menyampaikan suatu pertanyaan, murid juga punya bacaan yang lain mungkin. Dari kitab-kitab yang dia baca sendiri, menyampaikan bahwa ternyata ada jawaban yang semacam ini. Nah, yang si guru ternyata tidak membaca dari kitab yang lain itu. Nah, kalau ternyata sebagian murid memberikan jawaban dengan jawaban yang lebih bagus, maka adalah dia umumkan kepada semua yang hadir dalam majelisnya. Jawaban si fulan lebih bagus dan lebih detail, lebih rinci dalam masalah ini. Lebih kuat dalilnya. Lebih dekat kepada kebenaran. Lebih banyak keterangan para ulama dalam masalah ini misalnya. Ini suatu keutamaan yang demikian itu. Terbiasa tunduk kepada Al-Haq dan mengikis kesombongan dari dirinya. Waliyat tarifa bi afdliyati idza ijabati hadza talib, adalah dia akui kelebihan atau keutamaan jawaban si murid tadi. Fadzalika ada likasbi siqati tulabihi wa mahabbatihim lahu, yang demikian lebih mendorong kecintaan murid kepada dia, lebih mendorong kepercayaan murid kepadanya. Murid bisa menilai, loh ini jawabannya lebih bagus, lebih kuat dalilnya, kok ustaz tidak mau rujuk kepada jawaban yang ini. Kesetiaan murid jatuh kepada si guru. Ini guru tidak tunduk pada Al-Haq. Ini menjatuhkan diri sendiri. Maka dengan ketawaduan, ini akan menumbuhkan kesetiaan murid kepada guru. Dan dengan kesetiaan murid kepada guru, ini akan terus membuat murid itu mengambil faedah dari si guru. Walaupun sebenarnya suatu sifat jelek yang ada pada guru tidak mengharuskan murid itu meninggalkan guru. Karena apa? Ini menjadikan si murid terharamkan dari banyak kebaikan yang lain. Karena apa? Mungkin suatu kejelekan ada pada guru, masih banyak kebaikan yang lain. Tetapi sifat tabiat manusia itu ketika mengetahui satu kejelekan pada seorang, terkadang enggan untuk menerima kebaikan yang lain. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia mengetahui ini punya satu kejelekan. Sudah, seolah-olah yang lain, yang baik-baik ini, enggak jadi perhitungan. Ini tabiat manusia demikian. Maka, tidak hanya seorang guru, pengajar, orang tua, mendidik semuanya, menjaga kewibawaan di hadapan murid-muridnya. Bukan karena ingin dihormati, bukan karena ingin disegani, tapi karena agar Al-Haq diterima. Dengan tujuan diterimanya Al-Haq. Sebab ketika seorang sudah tidak wibawa, Al-Haq menjadi tidak diterima. Menjadi sebab ditolaknya Al-Haq ketika seorang tidak berwibawa. Maka menjaga kewibawaan itu bukan karena kebutuhan pribadi, bukan karena kesenangan dia dihormati disegani, tapi karena dalam rangka diterimanya Al-Haq kepada orang yang didakwai. Demikian pula seorang guru. Sifat tawadhu bukan karena untuk dimuliakan, tetapi karena ketundukan dia kepada Al-Haq. Dan juga supaya Al-Haq diterima oleh orang lain. Laqad istu kirabat arba'ina amman mu'aliman wa murabbiyan. Kata Syekh Jamil Zainu, sungguh menceritakan pengalaman. Aku telah hidup selama hampir 40 tahun sebagai pengajar dan pendidik. Wa in ansa la ansa dzalikal muallim alladzi akhta'a fi qiraatil hadis. Dan jika aku lupa, maka aku tidak lupa guru yang telah keliru dalam membaca sebuah hadis. Falamma radahu ba'du tulab asarra ala khata'ih. Ketika ada sebagian murid yang memprotesnya, ingin membenarkannya, maka asarra ala khata'ih. Dia terus bersikukuh dengan kesalahannya. Tidak, hadisnya tetap ini. Padahal murid meluruskan. Wa ja'ala yujadilu bil batil, Akhirnya dia mulai masuk membantah dengan cara batil. Tidak akan pernah orang salah membela diri dengan al-haq, itu tidak akan pernah. Ketika orang itu sudah salah, sudah di atas kebatilan, tidak akan pernah membela diri dengan kebenaran. Tidak akan pernah bisa. Kalau dia membela diri, mesti dengan kebatilan yang berikutnya. Maka ketika orang di awal kali tidak tunduk kepada al-haq, maka akan berbuah kepada penyimpangan yang berikutnya. Tidak tunduk kepada al-haq di awal kali, Allah hukum terjatuh dalam kebatilan yang berikutnya. Nah, ini pengalaman yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah. Ada seorang guru menyampaikan hadis salah, diluruskan oleh muridnya, tidak terima, tetap dia bersikukuh. Dan dia bila-bila mulai yujadilu bil batil, akhirnya membantah, membela diri dengan kebatilan. Fasaqata hadzal muallim fi nadil tulabih, maka jatuh kewibawaan guru ini di hadapan para murid. Walam ya'ud maudhi'u siqatihim, dan tidak akan pernah kembali posisi kesikohan murid kepada guru, tidak akan pernah kembali. Satu kali terjatuh, ini tidak mudah untuk kembali. Maka menjatuhkan kehormatan seorang muslim ini perkara besar. Karena apa? Tidak mudah mengembalikan. Kalau menjatuhkan kehormatan seorang muslim tidak dengan cara yang hak, ini perkara besar. Karena apa? Tidak mungkin mengembalikan. Tidak mudah mengembalikan. Sehingga sampai dalam sebuah hadis disebutkan, yang kurang lebih maknanya, dua golongan. Yang barang siapa menjatuhkan kehormatannya, maka tidak akan diterima tobatnya sampai dia mengembalikan kehormatannya seperti semula. Siapa mereka? Satu adalah para ulama, yang kedua adalah para umara. Kalau menjatuhkan kehormatan dua golongan ini sampai jatuh, tobatnya enggak diterima sampai kembali kehormatannya kepada posisinya semula. Suatu yang berat, tidak mudah. Jangan ulama, jangan umara. Kaum muslimin umum awam saja tidak mudah untuk kita mengembalikan kehormatan yang sudah terjatuh karena ucapan lisan kita. Tidak mudah bagi kita. Selain tidak mudah untuk membangkitkan kepercayaan orang lain, terkadang keberatan hati, kesombongan hati menghalangi untuk mengaku kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Ini perkara yang banyak terjadi. Maka wajib hati-hati. Sehingga jatuhnya kewibawaan seorang guru ini tidak mudah kembali. Wala azalu azkuru ba'dal mu'alimin udzakiru ba'dal mu'alimin as-sadiqin alladzina kanu ya'tarifuna bi khata'ihim wa yataraja'una anhu laqad ahabahumut tulab. Wala azalu azkuru, senantiasa aku ingat sebagian pengajar yang jujur, yang mereka selalu mengakui kesalahannya dan rujuk dari kesalahannya. Sungguh mereka dicintai oleh para murid, dicintai oleh para murid. Wazdadat thiqatuhum bihim, dan semakin kuat kepercayaan murid kepada sang guru ini. Wasbahu maudhi'a ijlalin wa ikbar, sehingga para murid menempatkannya sebagai orang yang dimuliakan dan dihormati, dibesarkan. Karena apa? Karena sifat jujurnya, sifat tawaduknya, mau mengaku salah. Fahabada law sarul muallimuna jami'an siyara haula wa nahaju nahjahum fir rujuk ilal haqi. Duhai sekiranya para muallim semuanya, para guru semuanya meniti jalan mereka ini, menempuh manhaj mereka dalam pendidikan, dalam rujuk kepada al-haq. Duhai sekiranya mereka menjadi orang-orang yang disegani, dihormati, ditaati, didengar, dan anak didiknya menjadi orang-orang yang berhasil. Karena apa? Karena tidak meninggalkannya sehingga sempurna dalam mengambil faedah darinya. Lain dengan orang yang jatuh kehormatannya sedikit saja, maka murid-murid mulai meninggalkannya. Padahal jatuh sedikit dalam satu perkara. Ini banyak terjadi. Sehingga terluput dari faedah yang lain yang ada pada guru tersebut. Yang kedelapan di antara sifat para pendidik adalah asyidku wal wafa'u bil wa'di. Jujur dan menepati janji. Alal mu'alimu ayyal tazima sidqa fi kalamihi fa inna sidqa kullahu khairun. Wajib bagi para pendidik untuk menekuni sifat jujur dalam perkataannya. Karena sesungguhnya sifat jujur itu semuanya baik. Sifat jujur semuanya baik. Enggak ada yang bisa membantah sifat jujur semuanya baik. Wala yurabbi talamidahu alal kadzib, dan jangan mendidik anak didiknya dengan sifat dusta. Walau kana fi zalika maslahatun tadharulah, meskipun dalam sebagian dusta itu ada kemaslahatan yang nampak baginya. Tapi jangan coba-coba mendidik anak-anak dengan sifat dusta yang bagi kita itu namanya ada maslahah. Karena apa? Terkadang anak didik belum bisa memahami tentang maslahah dan mafsadah. Taunya dusta. Maka dusta yang dibolehkan, sebagian dusta yang dibolehkan seperti dusta seorang suami kepada istri. Dusta dalam rangka untuk mendamaikan dua kaum yang bertikai. Dusta dalam peperangan. Ini karena ada maslahat yang lebih besar. Nah, ini anak-anak belum bisa memahami maslahat semacam ini. Sehingga ketika seorang guru menampakkan dusta karena kemaslahatan yang dia pandang, ingat, anak didik belum bisa memahami. Yang dia tahu, wah ini Pak Guru dusta, Pak Ustaz dusta. Ini yang difahami. Maka hendaklah tinggalkan mendidik anak dengan kedustaan. Hadatha an salah hadut ahadut tulab mu'alimahu mustangkiron tadakhina ahadil mu'alimin. Pernah terjadi pengalaman juga dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Pernah terjadi ada seorang murid bertanya kepada gurunya dalam rangka mengingkari merokok atau meminta kepada gurunya agar mengingkari merokok yang dilakukan oleh seorang guru yang lain. Murid minta kepada seorang guru agar mengingkari perbuatan merokok yang dilakukan oleh guru yang lain. Fa'ajabahu al-mu'alimu mudaifan an zamilihi. Maka ternyata guru yang diminta untuk mengingkari justru membela sesama guru yang melakukan tindakan merokok tadi. Justru membela. Bi'anna sababa tadakhini huwa nasihatut tabibilahu. Dia mengatakan bahwa sebab si guru fulan itu merokok karena melaksanakan nasihat dokter kepadanya. Dikatakan demikian oleh guru yang ditanya. Bahwa temannya yang merokok itu atas nasihat dokter. Wa khina kharajatil limdu minas safi qala innal mu'allima yakdzibu alaina. Ketika si murid keluar dari kelas, maka sudah langsung mengatakan kepada yang lain, sesungguhnya Pak Guru tadi dusta kepada kita. Sudah, kesimpulannya sudah selesai. Pak Guru dusta kepada kita. Ini terjadi. Wa habadallahu sadaqal mu'allimu fi jabatih wa bayyana khata azmilihi. Dua sekiranya kalau saja Pak Guru yang ditanya tadi menjawab dengan jawaban yang jujur, menjelaskan bahwa temannya salah ketika merokok, itu perbuatan salah, tidak benar. Biana tadi haram, dia jelaskan bahwa merokok itu haram. Li'annahu mudirun bil jismi mu'addin lil jar, muslifunil mal, karena rokok itu mengganggu atau memudroti jasadnya, jasmaninya, mengganggu tetangganya, orang dekatnya, kemudian membuang-buang harta, falau fa'ala dzalika la kasaba siqatal tulabi wa khubbahum. Kalau saja guru yang ditanya tadi menjawab dengan jawaban demikian, menjelaskan kesalahan merokok yang dilakukan oleh sang guru temannya itu, niscaya dia akan mendapatkan kepercayaan murid dan kecintaan mereka. Murid akan percaya, akan cinta kepadanya ketika diterangkan sebagaimana mestinya. Wa yastati'u ayyakula hadzal mu'allim illa tulabihi. Sesungguhnya mu'alim, guru yang ditanya ini, bisa menjawab kepada murid yang tanya tadi, innal mu'alima fardun minan nas tajri 'alaihil a'radus basyariyah fahuwa yusibu wa yuhti. Kalau saja dia katakan kepada muridnya, sesungguhnya guru itu ya manusia biasa, berlaku padanya sifat-sifat kemanusiaan yang lain, kadang benar, kadang salah, kadang salah. Nah, maka merokok memang salah, dijelaskan itu perbuatan salah. Tapi bagaimana memberikan udzur kepada guru yang berbuat salah? Guru itu manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Harusnya memang tidak merokok. Harusnya memang tidak merokok. Ini jelas demikian. Wa hadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yuqarru dzalika fi haditsin qailan kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan dalam menjelaskan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengukuhkan masalah ini, yang beliau bersabda, semua anak Adam berbuat salah, banyak bersalah, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak taubat. Ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa perbuatan guru yang merokok itu salah, tetapi dia manusia, ya wajar, kadang benar, kadang salah, harusnya dia taubat. Nah, ini tentunya lebih bijak bagi seorang guru dan lebih bisa mendapatkan kepercayaan dari muridnya. Laqad kana bi imkanil mu'allim al-mas'ul ayya ja'ala su'ala talib an tadkhini mu'allimihi darsan li jami' talabah. Dan bahkan sesungguhnya bisa guru yang ditanya tadi bisa memberikan jawaban kepada murid tentang rokok yang dilakukan oleh guru yang lain tadi, justru sebagai pelajaran bagi murid yang lain. Ketika dijawab dengan jawaban yang benar, maka murid yang lain akan bisa mendapatkan faedah kebenaran. Tetapi ketika jawabannya itu tidak benar, dengan sengaja, maka yang mendapatkan kejelekannya bukan cuma murid yang bertanya, semua murid yang lain pun mendapatkan kejelekan yang semacam itu. Fayufahimuhum adrudakhin, sehingga guru ini memahamkan kepada murid yang lain bahayanya merokok. Wa hukmu syar'i, dijelaskan pula hukum syar'inya. Wa qawlul ulama fihi, dijelaskan pula perkataan para ulama dalam masalah rokok. Tentunya akan lebih bermanfaat, lebih besar manfaatnya. Wa adratahum, juga dijelaskan dalil-dalilnya. Fayakunu bi dzalika qad istafada min su'alit talib wasta'malahu fit tarbiyah wa tawjih. Sehingga dengan adanya pertanyaan dari murid ini, justru dia gunakan untuk mendidik dan mengarahkan murid-muridnya. Ketika ada murid bertanya tentang hal yang mungkar, justru itu menjadi sebab untuk dia menjelaskan itu kemungkaran-kemungkaran semacam itu harus ditinggalkan. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalur rajulu yasduku wa idza kharaja siddiqo hatta yuktaba indallahi siddiqon." Senantiasa seorang itu berlaku jujur dan berusaha jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang benar-benar jujur. Berusaha jujur dan terus mengupayakan jujur. Berusaha untuk bisa jujur, melawan dorongan-dorongan untuk dusta. Walaupun dengan dusta, digambarkan oleh syaitan, dia bakal selamat. Dusta, dia bakal enggak malu. Kalau jujur nanti malu. Syaitan akan menggambarkan semacam itu. Tetapi kebesaran jujur tidak akan terkalahkan oleh malu yang dibayangkan oleh syaitan tersebut. Maka sungguh kejujuran itu perkara yang sangat besar. Fasidaku khuluqun azim. Yang bagi al-mu'alim ayazra'aha fitulabi. Jujur itu akhlak yang besar yang seharusnya setiap guru menanamkan kepada murid-muridnya. Menanamkan dengan pengajaran cara teori dan penjelasan maupun dalam praktek amalan. Wa yujibahum ilaihi wa ya'udahum alaihi yu'awidahum alaihi. Mewajibkan anak-anak jujur, membiasakan mereka jujur. Wal yakun mutabiqan lahu fi aqwalihi wa af'alihi, dan adalah dia praktekan jujur ini dalam perkataan dan perbuatannya. Hatta fi muzahihi mahum alaihi ayakna sadiqan. Sampai-sampai ketika bergurau, guyonan, berkelakar dengan murid-murid, hendaklah tetap jujur. Ini sisi-sisi yang kebanyakan orang terjatuh dalam dusta adalah orang yang ketika bergurau agar menjadi orang lain tertawa, untuk mengundang tawa sehingga berbuat dusta, berkata dusta, cerita dusta, mengundang tawa. Ini banyak terjadi. Maka adalah seorang guru, walaupun dalam bergurau, walaupun dalam berkelakar, walaupun mengundang tawa, tapi adalah menghindari perkataan dusta. Faqad kana Rasulullah SAW yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Rasulullah SAW juga pernah berguru, kadang berguru dengan anak-anak, tapi tidak pernah beliau berguru kecuali dengan kebenaran. Pernah datang seorang nenek-nenek tua kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah orang semacam saya ini bisa masuk surga? Maka Rasulullah menjawab dengan perkataan jujur, di surga tidak ada nenek-nenek tua semacam kamu. Tidak ada. Maka ini nenek tua sedih. Karena dia fahami, wah, tidak bisa orang nenek tua semacam itu masuk dalam surga. Dia fahami demikian. Tapi perhatikan, yang dikatakan Rasulullah bahwa di surga tidak ada nenek tua. Artinya nenek tua itu kalau masuk surga tetap menjadi gadis-gadis yang belia. Ini tidak dusta. Maka sungguh ini merupakan teladan yang terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdar al-malim ayaktiba ala tulabihi walau mazikan au muta'awwilan. Hendaklah menghindari, menjauhi para guru berdusta terhadap muridnya, walau mazikan, walau berguru, walau muta'awwilan, walau mentakwil. Mentakwil itu maksud saja demikian. Walaupun mengungkapkan dengan kalimat yang lain dengan maksudnya demikian, takwil. Hindari dusta semacam itu. Wadahum bishain faalahi ayat yafiyah biwati. Kalau dia berjanji kepada para murid, tunaikan janjinya, penuhi janjinya, tepati janjinya, tepati janjinya. Hatta ta'allamu minus sidqa, sampai para murid itu belajar jujur darinya. Wal wafa qaulan wa fi'lan, memenuhi janji, mendapat janji dari sang guru, belajar dari prakteknya. Terkadang belum bisa memahami pelajaran teori, penjelasan-penjelasan lisan, tetapi dari praktek langsung bisa difahami dari prakteknya. Wa hayyan minhu, dan li'anna thullaba ya'rifunal kadhiba wa yadru yutrikunahu. Karena murid itu mengenali dusta dan mengetahuinya itu dari gurunya. Wa illam yastati'u mujabata al-mu'alimi bihi hayyan minhu. Wa qad ra'ayna qisatal mu'alim alladhi dafa'an zamilihi al-mudakhin kayfa adraka at-talibu kadhibahu. Kalau Guru tadi yang ditanya tentang merokok tidak bisa menjawab pertanyaan murid tadi. Karena malu. Kalau tidak menjawab, malu. Maka adalah tetap jujur. Tetap berusaha jujur. Sungguh telah kita lihat bagaimana akibat guru yang membela teman gurunya yang merokok tadi. Jatuh kehormatannya. Nah, itu akhir daripada sifat jujur dan memenuhi janji yang harus ada pada setiap guru dari penjelasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Yang kesembilan sifat sabar, dan tidak keterangan panjang lebar dalam masalah ini, hanya kata beliau, al-mu'allimi ayata khalabi sabri ala masyakli tulabi wa ta'lim fa inna sabra akbaru aunin lahu fi amali syarif. Wajib bagi para guru untuk menghiasi diri dengan sifat sabar dengan dalam menghadapi berbagai muskilah yang ada pada muridnya dalam masalah taklim. Problema-problema yang dihadapi adalah sabar. Ada guru, ada murid mungkin mencuri, ada murid mungkin berbuat jelek, yang sangat jelek. Bagaimana menyikapinya? Kadang murid sembunyi-sembunyi bawa HP yang diambil dari orang tuanya. Bagaimana cara menyikapinya? Tetap sabar. Karena sabar adalah penolong terbesar dalam tugasnya mengajar ini. Ya, ini penolong yang besar di idnillah. Allah perintahkan wa ta'aw wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan kesabaran dan dengan salat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sifat kesembilan adalah yang terakhir dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita tergolong di antara orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu ini dengan taufiknya setelah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma alimna bima yang fauna wangfa'na bima al-alamtana. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.